إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فرفتنا عزكم الله kita masih pada pembahasan akhlakul karimah ma'al makhluk. Akhlak yang mulia, akhlakul karimah bersama dengan makhluk. Yang disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Akhlakul karimah dengan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dengan tiga cara. Yang pertama ialah kafful adha. Menahan diri, tidak menyakiti, tidak mengganggu orang lain. Yang kedua ialah badlun nada. Memberikan sesuatu kebaikan kepada orang lain. Ini sudah kita baca keterangan mu'allif rahimahullah. Baik terkait dengan kaful adha atau terkait dengan badlun nada. Disebutkan kemarin bahwasanya seseorang insan itu memiliki akhlakul karimah apabila kedua-duanya ada pada dia. Kalau semata-mata dia menahan diri, tidak mengganggu, tidak menyakiti orang lain, namun tidak pernah memberikan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain, itu bukan akhlakul karimah. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang terbiasa memberikan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain, memberikan derma-derma kepada orang lain, namun di satu sisi yang lain dia juga menyakiti, mengganggu orang lain. Itu bukan namanya akhlak. Sehingga harus dua-duanya. Anda dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang lain, memberikan kebaikan-kebaikan semampu Anda kepada orang lain, memberikan derma-derma kepada orang lain. Di sisi yang lain, Anda juga tidak diperbolehkan untuk menyakiti mereka, mengganggu mereka, atau berbuat jelek kepada mereka. Ketika berkumpul dua-duanya, baru dikatakan sebagai akhlakul karimah. Ada ihsan, perbuatan baik, dan ada adamul isa'ah, tidak berbuat jelek kepada orang lain. Sekarang kita membaca poin yang ketiga dari akhlakul karimah bersama dengan makhluk. Yang ketiga ialah talaqatul wajhi, wajah yang berseri. Ketika berjumpa dengan seseorang atau berjumpa dengan kaum muslimin. Kata muallif rahimahullah, salisan talaqatul wajhi, berwajah yang manis, berwajah yang berseri-seri. Bi ayyakuna al-insanu taliqal wajhi wa biddu dhalika abusul wajh. Yani maksudnya seseorang insan itu harus berwajah sumringah, wajahnya berseri-seri. Lawannya ialah wajah yang merengut. Wajah yang merengut, muka yang masam. Artinya ketika kita berjumpa dengan saudara kita kaum muslimin, kita berikan kepada mereka wajah yang berseri-seri, wajah yang menyenangkan. Jangan berjumpa dengan kaum muslimin dengan wajah cemberut, atau dengan wajah yang masam, dengan muka yang masam. Wajah yang berseri-seri tandanya antum cinta kepadanya. Tandanya antum menyayanginya. Tandanya tidak ada sesuatu yang terjadi antara antum berdua. Tapi kalau Anda memberikan wajah yang masam, muka yang cemberut kepada seorang muslim ketika berjumpa, itu pertanda ada sesuatu di antara kamu berdua yang harus diselesaikan. Katanya muallif, wa lihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, oleh karena itulah ar-rasul alaihi salatu wassalam bersabda, la tahqiranna min al-ma'rufi syai'a, sungguh-sungguh janganlah engkau meremehkan perbuatan baik sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, walaupun perbuatan baik itu adalah engkau berjumpa dengan saudara kamu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang manis. Artinya dari hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, berjumpa dengan seseorang muslim dengan wajah yang menyenangkan, dengan wajah yang berseri-seri, itu merupakan ma'ruf, merupakan kebaikan. Maka jangan diremehkan. Siapa tahu satu kebaikan yang kamu kerjakan tadi justru membawa berkah kamu, juga membawa kebaikan untuk orang lain. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya tindakan kamu yang berwajah manis, tindakan kamu yang bermuka, bersenap bermuka yang manis, ketika berjumpa dengan teman kamu, itu merupakan sedekah. Wa talaquka liwajhi akhika sedekah. Kamu memberikan wajah yang menyenangkan, wajah yang berseri-seri ketika berjumpa dengan teman kamu, itu dihitung sedekah. Yaitu sedekah dengan amalan, bukan sedekah dengan harta benda. Kata mu'alif rahimahullah, fatalaqatul wajhi tudkhilus surura ala man qabalaka wa ala man ittajaha laka wa tujibul mawaddata wal mahabba wa tujibun sirahas sadri minka wa mimman yuqabiluk wa jarrib tajid. Di sini mu'alif rahimahullah ya ikhwan menerangkan kepada kita efek positif dari talaqatul wajhi. Dampak positif ketika kita bermuka yang menyenangkan, wajah yang berseri-seri ketika berjumpa dengan orang lain. Yang pertama kata beliau, tudkhilus surur ala man qabalak. Wajah kamu yang berseri-seri itu membahagiakan. Memasukkan rasa bahagia pada hati orang yang berjumpa dengan kamu. Menyenangkan orang yang menghadapi kamu. Atau orang yang menuju ke arah kamu. Senang gitu. Lagi jalan. Dari jauh sudah terlihat wajah sumringah, wajah yang berseri-seri, wajah yang menyenangkan. Itu ketemunya enak. Gitu. Biasanya kalau sudah begitu, salamnya ya gampang. Jabat tangannya juga enak. Tegur sapa juga lancar. Kan begitu. Senang hati kita ini. Ketemu dia, assalamualaikum. Sudah menyenangkan hati. Hati kamu juga senang. Hati orang yang menjumpai kamu juga senang. Dengan wajah yang sumringah tadi. Ini yang pertama. Yang kedua kata mu'alif, wa tujibul mawaddata wal mahabbah. Bermuka manis itu mendatangkan rasa mawaddah. Saling menyayangi. Wal mahabbah dan saling mencinta antar mereka berdua. Seperti yang saya terangkan tadi. Kalau berjumpa dengan seorang muslim dengan wajah yang manis, yang berseri-seri. Akan memunculkan rasa cinta, rasa senang. Menunjukkan tidak ada permusuhan antara mereka berdua. Menunjukkan tidak ada kedongkolan hati antara mereka berdua. Mampu berjumpa dengan saudaranya dengan wajah yang manis. Tujibul mawaddah wal mahabbah. Menatangkan rasa cinta dan rasa sayang. Dan itu perkara yang fitri. Wakil nyata di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau bahasanya orang awam. Kalau di berkomentar tentang orang-orang yang memiliki wajah manis semacam itu. Wajahnya nyenengke. Nyenengke wajahnya. Menyenangkan wajahnya itu. Lihat wajahnya saja sudah plong hatinya. Lihat wajah saja sudah menyenangkan. Nyenengke. Nyedepi gitu ya. Barakallahu fikum. Didekati tambah sedep lagi, tambah menyenangkan lagi. Kenapa? Ada yang berikutnya masalahnya. Ada tegur sapa, ada salam yang dilafalkan, ada jabat tangan, ada tanya kabar, ada obrolan ringan, dan semisalnya. Lebih menyenangkan hati. Ujung-ujungnya akan tercipta yang namanya mawaddah, wa mahabbah, wal ukhuwah. Dan yang ketiga kata mu'alif rahimahullah, wa tujibun syirahas sadri minka. Wa mimman yuqabiluk. Wajah yang sumringah tadi akan mendatangkan insyirah as-sadr, kelapangan dada. Dada kamu, hati kamu, dan hati orang yang menjumpai kamu. Plong rasanya. Tidak ada permusuhan. Tidak ada kebencian. Tidak ada kedengkian. Tidak ada perselisihan, tidak ada pertikaian. Bersih hati kamu tadi. ketika berjumpa dengan teman kamu dengan wajah yang sumringah. Dan itu memang betul-betul tanda kebersihan hati. Beliau mengatakan, jarib tajid. Kamu coba. Jarib, cobaan. Kamu coba. Kamu tes. Kamu lakukan dalam keseharian kamu. Tajid. Kamu akan mendapati efek-efek positif tadi. Khamatina azakumullah. Talaqatul wajhi itu hanya bisa keluar wajah itu kelihatan berseri-seri, sumringah, menyenangkan. Itu pada seseorang yang memang di hatinya tidak ada rasa permusuhan kepada orang lain. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul mencintai ukhuwah, persaudaraan yang indah di kalangan kaum muslimin. Hanya muncul pada seseorang yang betul-betul memang mencintai kaum muslimin, menyayangi kaum muslimin. Orang baik-baik. Orang yang punya akhlakul karimah. Muncul dengan sendirinya. Barakallahu'alaikum. Sekarang beliau menerangkan kebalikannya. Efek negatif dari wajah masam. Beliau mengatakan, lakin idza kunta abusa. Tapi kalau kamu itu orangnya berwajah masam, bermuka cemberut, efeknya satu. Fa'innan nasa yunafiruna anka, maka masyarakat kamu akan lari dari kamu. Wajahnya nyeremke. Lihat wajahnya sudah enggak menyenangkan. Wajahnya tidak ada senyum, selalu cemberut, selalu masam. Setiap kali ketemu masam, cemberut. Kayaknya bukan orang baik-baik ini. Lari. Tidak ada simpati dari masyarakat kamu. Yang pertama. Dan itu fitri ya kan. Enggak bisa dibuat-buat, enggak bisa direkayasa. Otomatis gitu. Nah, ketemu orang wajahnya kayak gitu. Terus nek. Terus kayaknya ngeblas. Ujungnya orang akan lari dari kamu. Yang kedua, wala yansharihuna bil julusi ilaik, mereka pun juga tidak tenang, tidak nyaman duduk bersama kamu. Lah ya kok sampai duduk, ketemu aja sudah enggak enak, apalagi mau duduk. Ya kalaupun duduk enggak nyaman belas ya. Kurang tenang. Iya. Ditambah lagi yang ketiga, wala bitahadduthi ma'ak. Mereka juga tidak akan nyaman berbincang-bincang dengan kamu. Itu real, nyata itu. Musyahad, sesuatu yang disaksikan di depan mata kita. Ketemu dengan orang yang cemberut, dengan mukanya masam, ketemu udah enggak enak, salamnya juga hambar, tegur sapa juga hambar, duduknya ya terpaksa. Obrolannya juga kurang renyah, kurang ringan, kan gitu ya, kurang hangat, kurang familiar, ya kelihatan dingin, kaku dan segala macamnya itu nampak. Kalau kemudian satu sama lain memiliki wajah yang sama, abusul wajh, wajahnya sama-sama cemberut, wajahnya sama-sama masam, ya gak bakal ketemu. Tanda apa itu ya? Tanda ada sesuatu di antara mereka berdua. Ada permusuhan di antara mereka berdua. Ada pertikaian, kedengkian, kebencian, amarah antara mereka berdua. Buktinya apa? Tidak bisa sumringah dua-duanya. Ketemu sama-sama masam. Sama-sama masam. Wah subhanallah, wajah yang masam semacam itu yang biasa digunakan untuk memboikot orang lain. Tanda dia memboikot orang lain. Kata Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, beliau mengatakan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath. tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Bagaimana bentuk pemboikotannya? Yaltaqiyani. Mereka berdua saling bertemu. Fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Ketemu, yang ini berpaling ke arah sini, ini berpaling ke arah sini. Kira-kira berpaling sambil ketawa ketiri atau berpaling sambil bermuka masam? Jawabannya? Jawabannya? Bermuka masam. Sambil melengos, sambil wajahnya masam. Itu petanda apa? Ada yang tidak beres. Ada pemboikotan antara mereka berdua. Satu sama lain saling menghajar. Saling memboikot saudaranya. Dan hukumnya haram. Beliau mengatakan, wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Dan yang terbaik yang memulai dengan salam. Ketika dia mulai dengan salam, nah, wajahnya sudah mulai berubah. Tidak lagi masam. Assalamualaikum. Sumringa. Itu yang terbaik. Wallahul musta'an. Kemudian belum mengatakan dari efek negatif orang yang selalu berwajah masam. Warubbama tusafu bil maradil khatir wa huwa ma yusamma bidhaqt. Dan bisa jadi kamu yang suka berwajah masam cemberut tadi tertimpa penyakit yang cukup membahayakan. Wa yusamma bidhaqt. Penyakit hati yang sempit. Apa namanya penyakitnya? Secara medis. Sesak nafas. Sesak dada. Apa bahasanya kalau medis? Namanya apa? Dikarenakan. Ya dikarenakan amarah. Kedongkolan. Kebencian. Permusuhan dengan seorang. Masam terus. Cemberut terus lama-lama. Sesak nafasnya. Sesak dadanya. Kenapa-kenapa menahan kejengkelan tadi itu. Penyakit apa namanya kalau secara medis? Penyakit apa, Pak? Asma. Asma, Kak. Artinya penyakit yang berkaitan dengan masalah semacam itu. Mungkin. Mungkin. Berarti sudah akut ini cemberutnya ya, Pak. Sehingga sampai lari ke situ. Beliau mengatakan, fa inna syirah as-sadri wa talaqat al-wajhi min anja'il aqaqir al-mani'ah min hadha ad-da'. Jiwa yang lapang, jiwa yang besar, wajah yang sumringah yang berseri-seri, itu termasuk obat yang paling manjur yang mencegah penyakit tadi. Jadi enggak usah minum pil macam-macam. Cukup dengan terapi. Apa? Terapi talaqatul wajh. Terapi dilatih supaya wajah dia berseri-seri. Ketemu orang itu sumringah. Pas dilatih itu hilang penyakit. Penyakit apa ini namanya, Pak? Ya, Pak. Penyakit apa namanya, Pak? Secara medis namanya penyakit apa ini? Kok? Jadi obatnya cuma satu. Melatih diri untuk hatinya itu lapang. Gitu. Menghilangkan rasa permusuhan, rasa kebencian, rasa kedengkian, rasa kedongkolan. Dibikin plong, dibikin tenang. Dengok jam berseri-seri. Hilang penyakit hati. Allahul Musta'an. Walihada yansuhul atibba manibutuliya bihadadda. Oleh karena itu, kebanyakan para dokter menasehati orang-orang yang terkena penyakit semacam ini untuk menjauh dari segala sesuatu yang membuat dia naik pitam. Menjauh dari hal-hal yang membuat dia marah. Maksud darah tinggi, Pak. Penyakit apa namanya? Alhamdulillah penyakit begitu ya kan. Penyakit yang muncul yang sebabnya itu dikarenakan dia marah, dikarenakan dia cemberut, dikarenakan dia naik pitam dan segala macamnya. Begitu dia marah, langsung. Nah, sudah. Bahaya itu ya kan. Bisa mut. Ya. Bisa mut ya kan. Bisa mati itu ya kan. Allah musta'an. Lianna dzalika yazidu fi maradih. Sebab amarahnya dia bisa menambah penyakitnya. Fatalaqatul wajhi taqdi ala hadzal marad. Maka bermuka yang manis akan bisa menghilangkan penyakit yang semacam ini. Li'annal insana bidzalika yakunu munsharih as-sadri mahbuban ilal khalqi. Sebab insan, seseorang insan dengan amalan tadi, maka dia akan memiliki hati yang lapang dan dicintai oleh orang lain. Hadhihi al-usulu thalatha allati yaduru 'alayha husnul khuluqi fi mu'amalatil khalqi. Inilah tiga landasan utama yang berputar, yang berporos padanya akhlakul karimah bersama dengan makhluk. Kaful adza, menahan diri jangan sampai mengganggu orang lain. Badlun nada, memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, talaqatul wajh, bermuka manis ketika berjumpa dengan seseorang. Perkara yang ma'ruf di kalangan kita semua, yang dimaukan dengan talaqatul wajh, wajah yang sumringah ketika berjumpa, itu dengan sesama jenis atau dengan mahram. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau dengan mahramnya masing-masing. Barakallahu fikum. Hal yang semacam ini, itu lebih ditekankan lagi pada seseorang yang mengemban misi dakwah. Lebih dianjurkan lagi pada seseorang yang mengemban misi menyebarkan sunnah. Misi menghidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam di tengah-tengah masyarakat. Ini modal utama yang harus dia miliki sebelum terjun di tengah-tengah masyarakat. Itu akan membawa efek yang luar biasa. Tidak banyak bicara, tapi efek positifnya itu terasa. Dengan apa? Dengan akhlakul karimahnya. Ini yang diistilahkan oleh sebagian pihak, dakwah bilhal. Berdakwah menyeru orang lain dengan kondisi kita, dengan perangai kita, dengan akhlaknya kita, dengan budi pekerti kita. Itu akan mengundang simpati-simpati masyarakat. Barakallahu fikum. Menyenangkan. Minimalnya mereka simpati, tidak antipati, mereka senang, tidak memusuhi, walaupun belum bisa ngaji. Tidak masalah. Saya lagi ini betul-betul sangat ditekankan bagi orang-orang yang sedang mengemban misi dakwah. Kalau dai-nya, kalau ustadznya itu betul-betul akhlaknya mulia dengan tiga poin tadi, itu masyarakatnya sudah senang duluan. Dia belum ceramah ini. Dia belum berdakwah ini. Dia belum tampil di depan untuk muhadharah itu. Belum. Baru keseharian. Apalagi di tengah-tengah masyarakat luas yang masih awam. Yang betul-betul memuliakan orang yang punya ilmu. Wah, luar biasa itu. Ketemu dengan masyarakat luas. Pasang muka yang berseri-seri. Ya walaupun belum mandi. Tapi wajah yang sebenarnya itu kelihatan. Ketemu. Tegur sapa, menebarkan salam, barakallahu fikum, itu efek yang luar biasa. Ketemu dengan orang lain, jabat tangan, tanya kabar, obrolan yang ringan, yang menyenangkan, itu luar biasa efeknya. Apalagi kemudian ditambah dengan badrun nada, memberikan kebaikan-kebaikan pada orang lain, derma kepada orang lain, suka memberi hadiah, suka memberikan sesuatu. Itu sangat bernilai di kalangan masyarakat luas. Dikarenakan yang ngasih itu bukan sembarang orang. Yang ngasih itu Pak Yai. Yang ngasih itu Dai. Ustadz yang ngasih itu. Walaupun kamu kasih sesuatu yang kecil. Itu berharga itu. Dikasih Ustadz itu. Yang kita bahas sekarang masyarakat luas. Apalagi dikenal di tengah-tengah masyarakatnya, dai yang satu ini, ustadz yang satu ini tidak pernah mengganggu, tidak ada ada, tidak pernah memusuhi, tidak pernah mengganggu, tidak pernah menyakiti orang lain, betul-betul menahan diri, tidak pernah berbuat jahat. Wah, rapotnya betul-betul mumtaz di tengah-tengah masyarakat. Belum dengar ceramah kamu, sudah 10 jempol dikasihkan untuk kamu. Begitu bincang-bincang kok suaranya semakin manis gitu ya, Pak. Ya walaupun gede suaranya gak ada masalah. Sementing kelihatan manisnya, kelihatan bersahabat, kelihatan mencintai, menyayangi orang lain tadi. Mendengarkan ceramahnya kok menyejukkan hati. Kok menyejukkan hati. Menyenangkan hati. Menyemangati orang lain untuk beramal. Diberi contoh real dalam kehidupan kesehariannya. Tambah semangat dengarkannya, tambah khusyuk. Wibawanya akan semakin naik. Kedudukan dia akan semakin naik di tengah-tengah masyarakatnya. Sebab ucapan-ucapan dia, apa yang dia sampaikan selama ini sesuai dengan tindakannya, sesuai dengan perbuatannya. Bagus. Masyarakat yang model kayak apapun, luluh dengan dakwah yang semacam itu. Semacam ini karena betina azzaqullah yang terkadang, maaf-maaf saja ya, terkadang sesuatu yang tidak kita perhatikan. Rata-rata kita ini kan Masya Allah gitu ya, sudah taklim, sudah ngaji, sudah baca kitab ini, baca kitab itu, daurah ini, daurah itu, mahadharah ini, mahadharah itu, ustadz ini, ustadz itu. Bayangannya kan merasa sisi ilmiahnya sudah naik gitu loh. Sudah alim gitu. Itu seringkali yang terjadi, merasa diri kita itu lebih tinggi daripada orang lain. Lebih tinggi daripada orang lain. Menganggap orang lain itu rendah. Sehingga hal yang semacam ini terlupakan. Terlupakan. Kalau bertemu dengan para ikhwah yang akrab dengan dia lancar. Ketemu dengan masyarakat. Kenapa ya? Gimana? Pelaku bid'ah kayak gitu. Gimana Ustaz? Orangnya kayak gitu. Coba pakaiannya. Lihat Ustaz. Coba penampilannya. Coba ininya. Coba itunya. Gak menyenangkan Ustaz. Banyak perkara-perkara yang gak sesuai dengan sunnah. Banyak perkara-perkara yang gak sesuai dengan ketaatan. Bau-bau maksiat. Atau awam. Gak senang belas sama orang awam. Sehingga ketika berjumpa, ketika bertemu, lupa dengan bimbingan wajah berseri-seri dan segala macamnya. Kenapa? Di hati sudah terpatri. Rendah. Kastanya di bawah kita itu. Kita sudah naik kasta ini, sudah naik status. Ngaji, ini belum ngaji. Allahul musta'an. Padahal yang semacam itu barakallahu fikum menyalahi ilmu ngajinya kamu. Menyalahi ilmu ngajinya kamu. Mestinya kalau sudah lama ngajinya, lama taklimnya, lama belajarnya, itu semakin manis wajahnya. Semakin bagus akhlaknya, semakin halus perangainya, semakin bisa mengayomi masyarakatnya. Bukan semakin jauh dari masyarakatnya. Terlepas dari berbagai macam kekurangan-kekurangan yang ada pada masyarakat. Yang kita bahas sekarang ini terkait dengan muamalah zahir, muamalah keseharian. Maka perhatikan baik-baik. Antum resapi baik-baik ketika ada sesuatu di tengah-tengah masyarakat. Dengan dakwah kamu, ditolak dakwah kamu, tidak boleh ngisi di masjid mereka. Dakwah kamu, dianggap ya miring oleh masyarakat. Kamu lihat, kamu koreksi diri, kamu muhasabah, apa yang terjadi? Ada apa dan kenapa sebabnya? Karena yakin ujung-ujungnya babnya bab akhlak. Yang nomor dua, pemahaman yang berbeda. Nomor dua itu nanti muncul nanti. yang menurut akhlaknya. Baru unek-uneknya keluar semua masyarakat tadi. Mas itu loh, mas yang itu loh, Nah, masyarakat ya, langsung belak-belak, mas yang itu loh, Itu kalau ketemu orang tuh, tidak pernah senyum orang itu. Lagi ada masalah, itu keluar semua itu unek-unek. Lah bagaimana kiranya dan bagaimana kondisinya kalau yang dituding itu ustaz. Itu loh, ini loh, itu yang lebat jenggotnya itu yang kalau taklim itu suaranya keras, yang lantang itu, yang dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah itu. Itu loh, Tanya oleh siapa ya? Lu ustaz, aduh. Kita enggak bisa nunduk kita aja. Aduh, ustaz yang kena ini gimana ini? Saya bicara ada nyatanya ya, ikhwan. Ada kenyataannya. Allahumma musta'an. Terjadi. Dan dampaknya tuh negatif. Terkait dengan dampak dakwah, tidak bisa taklim di situ lagi. Dakwah kita tercoreng di tengah-tengah masyarakat. Bisa jadi masjid yang selama ini kita gunakan, yang kita pakai, sudah kita yang azan, sudah kita yang komat, sudah kita yang jadi imam, sudah kita yang ngatur jadwal taklimnya, sudah kita yang bahasanya antum, sudah kita yang nguasai, didepak oleh mereka semua. Dan terjadi. Nyata itu. Nyata. Allahul musta'an. Akibat apa, Ikhwan? Uji-ujinya apa? Akhlak. Nanti kalau sudah mereka bisa menguasai dan segala macam masjid yang tadi, baru yang kedua memunculkan pemahaman yang berbeda. Itu asli. Pemahaman yang berbeda. Nah, ala kulli hal, fallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Satu hal penting yang perlu disampaikan di sini, barakallahu fikum. Tatkala kita berakhlakul karimah, yang antum harus hayati, antum harus resapi, yang antum harus camkan baik-baik. Ketika antum berakhlakul karimah, itu bukan semata-mata terkait dengan masyarakat luas. Bukan semata-mata terkait dengan orang lain. Tetapi tatkala kita itu memiliki akhlak yang baik, memiliki etika yang bagus, resapi baik-baik, itu manfaatnya, kemaslahatannya, keutamaannya, pahalanya untuk antum sendiri. Tatkala antum berakhlak itu, antum hendak melakukan suatu amal besar yang memiliki pahala besar sebelum orang lain. Antum baru sadar, akhlakul karimah dalam Islam itu, barakallahu fikum, amal yang sangat mulia. Amal yang sangat tinggi pahalanya. Sangat tinggi pahalanya. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qa'imi shaim. Seseorang itu dengan akhlaknya yang mulia bisa mencapai tingkatan dan martabat orang yang qiyamul lail dan orang yang puasa di siang hari. Ibadah diderajatkan dengan qiyamul lail dan puasa di siang hari. Ibadah yang sangat besar. Dan kita semuanya tahu, barakallahu fikum, akhlakul karimah itu langsung berkaitan dengan masalah keimanan. Semakin tinggi iman kita, semakin bagus akhlaknya. Semakin rendah iman kita, error itu akhlaknya. Rasul mengatakan dalam hadisnya, akmarul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukminin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Terkait dengan iman kita, artinya terkait dengan kemaslahatan yang mau kita capai secara pribadi. Kita berakhlak untuk mendapatkan fadilah tadi. Keutamaan tadi. Supaya semakin sempurna iman kita. Semakin tinggi iman kita. Mencapai keutamaan yang besar. Martabatnya orang yang qiyamul lail. Yang puasa di siang hari. Itu yang kali pertama kita resapi. Jadi bukan berakhlak karena Pak Fulan. Atau karena masyarakat Fulan. Tidak. Pribadi kita masing-masing. Kita mengejar keutamaan, mengejar fadilah, mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lainnya. Jadi tidak ada ruginya dan beruntung besar. Walaupun mungkin tatkala kita mau berusaha berakhlakul karimah, reaksi dari pihak luar tidak sebanding. Tidak ada masalah. Yang penting kita sudah berakhlak, kita sudah punya muamalah yang baik, kita sudah beribadah kepada Allah dengan akhlak ini tadi, kita sudah berupaya untuk mengejar keutamaan-keutamaannya, fadilah-fadilahnya, yang kemanfaatannya untuk kita pribadi. Setelah itu, manfaat yang berikutnya untuk masyarakat luas. Camkan baik-baik. Sesuatu yang jarang dihayati oleh kebanyakan kita, kaum muslimin, kebanyakan kita, ahlu sunnah wal jamaah. Bayangkan seakan-akan akhlak itu sekedar etika gitu. Naam, etika dan berpahala. Etika dan itu amal yang paling mulia dalam Islam. Kejar keutamaan tadi, barakallahu fikum. Kejar fadilah-fadilah tadi, barakallahu fikum. Sebelum efek positif yang berikutnya, yang berkaitan dengan hamba Allah, berkaitan dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Indah. Ringkasnya selesai pembahasan tentang akhlakul karimah bersama dengan makhluk dengan tiga poin tadi. Kemudian Ma'alif membicarakan tentang permasalahan yang lain. Di antara contoh akhlakul karimah bersama dengan makhluk dalam bentuk husnul mu'asyarah. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Ini agak panjang ini. Agak panjang ini. Iya, ini panjang. Kalau ada yang tanya, sudahlah. Jangan panjang-panjang. Tak mungkin. Tak mungkin. Wajah itu menunjukkan yang dalam hatinya. Mungkin yang itu maksud, orang tadi berwajah masam, berwajah kurang berseri-seri, bukan karena dia benci sama orang lain. Iya. Betul memang. Tapi pasti ada sesuatu dalam hatinya. Mungkin sedang galau. Mungkin lagi ada problem. Jadi ada yang dia pikirkan, ada yang dia seperti itu kan. Sehingga keluar di wajah gitu. Wajah ini repot ya kan. Orang bisa menilai kita dari wajahnya satu ini gitu loh. Kelihatan ini lagi marah ini lagi marah ini. Itu kelihatan wajahnya sudah berubah marah gitu. Ngamuk gitu. Kelihatan ya. Ini kayak sedih orang ini, sedih. Nampak sendu gitu. Sedih ini orang hati ini. Kelihatan ini lagi mikir. Lagi mikir ini. Kayak ngelamun sesuatu, kayak mikir apa gitu. Assalamualaikum. Kok gak dijawab, diem aja. Ini lagi mikir sesuatu. Ada yang lagi dia fokus padanya. Lah, itu terjadi. Artinya... bagus pertanyaan yang mungkin sampaikan. Jadi maksudnya beliau begini mungkin barangkali. Tatkala kita mendapati ada seseorang yang wajahnya enggak berseri-seri, jangan suudzon dulu gitu ya. Gitu ya. Jangan suudzon dulu. Jangan-jangan memang lagi galau tadi. Keluar rumah dah menutup pintunya lain dari kebiasaan. Pruk. Oh, udah. Ketemu sama orang tidak peduli ada yang kanan yang kiri, maju sudah. Sudah kesal. Ini lagi. Assalamualaikum. Salam. Ya mesti orang lain yang memandangnya akan bertanya-tanya, ada apa besar ini ya? Ya tadi itu mesti sudah enggak enak di hati. Ada apa ini? Ya betul, emang yang dianjurkan tidak boleh langsung suudzon. Betul ya, kawan. Wah, ini enggak senang sama saya ini. Enggak senang sama saya ini. Enggak, kita enggak usah. Artinya kita bisa menilai ada sesuatu pada orang tadi. Nah, setelah itu ya dicek kenapa dan segala macamnya. Nah, barulah. Tapi ada juga yang memang seperti itu gitu, wajahnya wajah-wajah seperti itu. Bukan karena galau, bukan karena lagi risau, bukan karena mikir sesuatu. Ya memang wajahnya dia kayak gitu. Itu harus dirubah. Harus dirubah. Terutama ketika berjumpa dengan orang lain. Kan ada ya wajah-wajah dingin itu ada ya. Dingin. Kemudian. Gak guyu blas. Orang pandang ini. Ya orang lain menilai. Begini ya wajah orang ini ya. Dari jauh begini, tapi begitu mendekat senyum dia. Tak pikir, gitu ya. Dipikir sangar orang satu ini. Ternyata kok bisa senyum. Gitu. Orang lain yang menilai, ya jangan salahkan orang lain ketika mereka subuhan. Kita yang berusaha untuk tolakotul wajib, supaya memasukkan rasa cinta, rasa yang menyenangkan di hati kaum muslimin yang memandang kita. Barakallahu fikum. Nah. Ada lagi yang lain? Atau cukup sekian saja? Cukup ya? Cukup baik. Alhamdulillah. Saya kira cukup sekian. Karena memang pembahasan, sekali lagi pembahasan semacam ini itu bukan teori-teorian ya. Tapi pembahasan semacam ini itu praktek lapangan. Harus diwujudkan dan harus dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat kita. Makanya saya katakan, orang itu semakin lama taklimnya, semakin lama ngajinya, semakin lama mengkaji ilmu agama, itu semakin berakhlakul karimah. Ada orang semakin lama semakin ngaji, semakin brutal. Itu gak beres. Itu. Mungkin ngajinya enggak beres, mungkin ilmunya sampaikan enggak beres. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakum.